والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن دعوانا أبا نبيلة أو huruf ataf ada berapa makna? Ada lima. Ada banyak. Enam. Ada banyak. Ada lima. Ada banyak. Ada banyak. Di antaranya lima ini. Di antaranya. Nah. Kathiratun banyak. Cuma disebutkan lima. Yang pertama. Di akhir. Yang kedua. Yang kedua. Ibahah. Yang ketiga. Ketiga syah. Yang keempat. Ibaham yang kelima tafsir. Nah, at-tahyir. Yang maksud dengan tahyir ini apa? Apa Azam? Pilihan. Pilihan. Dobitnya apa? Untuk mengetahui pilihan ini. Bermana tahyir? Apabila apa? Kapan bermana? Kapan bermana tahiyah? Tidak bisa. Tidak bisa digabungkan antara dua kata yang diatofkan. Contohnya apa? Enggak bisa gabung. Tazawwaj bidan atau ukhtah. Artinya apa? Tidak bisa. Artinya tazawwaj bidan ukhtah itu apa kok tidak bisa? Nikailah. Oh, tazza itu amar. Antum suruh milih itu. Gak boleh dua-duanya langsung. Emda. Makanya belajar nahwu ini penting. Nanti kalau bapaknya tazza wa tindan auto nikahi dua-duanya. Gak boleh. Ini tahyir namanya. Wal ibaha kapan? Yajuzu al jam'u bainal muta'atifain. Contohnya apa? Contohnya apa? Semuanya kan masih kitab aja. Apa contohnya? Ta'alam fikhah wan fikhah. Ada fikhah. Nah, ta'alamin fikhah awin nahwa. Boleh digabungkan fikhah dan nahwu. Kapan au memiliki dua makna ini, tahiyah dan ibahah, ya afana? Syaratnya apa? Ya apa? Man terletak setelah talab. Nah, tazawwaj, ta'alam, perintah, amar itu talab. Yang ketiga apa tadi? Siapa namanya? Siapa? Ridho. Sudah belajar belum ini? Sudah mau baca belum? Baik, benda apa Safiya? Yang ketiga syak. Syak itu apa? Ragu-ragu. Tarot duduk al-mutakallim. Contohnya apa? Ja'a zaidun au amrun. Kapan au ini bermakna syak? Nah, dari sisi mutakallimnya bagaimana? ragu siapa yang datang dari keduanya tadi. Yang kedua adalah ibham. Yang keempat ibham. Ibham itu apa? Menyamarkan. Mutakalim menyamarkan terhadap si pendengar tentang yang dimaukannya. Contohnya? Kapan? Dari isi mutakalim yang di aw bermakna ibham. Jika dua-dua, salah satu datang, salah satu datang, jika salah satu datang. Siapa? Dari sisi mutakalim, ketika si pembicara, misalkan antum mengatakan jazirun aw amrun, aw di sini bermakna ibham kapan? Kalau yang syak tadi kan ketika si pembicaranya sendiri ragu, nggak tahu dia, ragu-ragu. Kalau yang ibham ini kapan? Apa gue artinya? Orang yang berbicara itu menyamarkan kepada pembicara yang diajak bicara bersamaan yang berbicara itu mengetahui keadaan. Nah, berarti kalau antum katakan jazirun aw amron, si pembicaranya bagaimana ini tentang dua orang ini? Ragu-ragu atau tidak tahu? Tahu yang berbicara. Naam. Tahu yang datang siapa? Zaid atau Amr tahu, tapi dia sengaja menyamarkan. Yang kelima tafsil. Kapan bermakna tafsil ya, Fana? Untuk merinci. Iya, kapan? Kapan aw bermakna tafsil? Setelah global, sesuatu yang masih global. Contohnya kemudian imma. Imma maknanya apa ya, Fana? Apa Isa? Imma huruf tafsir. Hasil, maknanya. Sama seperti sebelumnya tadi. Sama seperti au. Bisa tahir. Bisa apa lagi? Ibaha. Bisa ibham. Tafsil. Gong. Wasahih yang benar tentang imma ini ya, Fana. Apa Lukman? Huruf apa dia? Bukan huruf ataf. Huruf atafnya yang mana? Al-waw sebetulnya. Alasannya kenapa? Huruf ataf tidak bisa masuk kepada huruf ataf yang lainnya. Baik, jadi yang sahih imma itu harfu tafsir, bukan huruf atau. Baik, anastamir. Qala al-mu'allif rahimahullah wa balil idrab. Bal bermakna atau untuk idrab ghaliban. Nanti akan dijelaskan dalam syarah. Yaitu menjadikan apa yang sebelum bal itu seperti hukum didiamkan, tidak dianggap, tidak diketahui hukumnya. Contohnya, qama zaidun bal amrun, telah berdiri Zaid tapi si Amr. Siapa yang berdiri? Amr. Zaidun. Zaid berdiri enggak? Allah alam, nggak tahu, nggak dibicarakan, al-maskut ya, didiamkan. Jadi jangan dikatakan tidak berdiri, maskut ya, didiamkan. Nah, Zaidun dibaca rofa sebagai fa'il, amrun, atof, nasab terhadap Zaidun. Walakin istidrak, lakin untuk istidrak. Contohnya, ma marartu birajulin salihin lakin talihin. Aku tidak berpapasan dengan seorang laki-laki yang salih, akan tetapi seorang yang talih, lawan dari salih. Nah, sekarang dia berpapasan dengan laki-laki soleh atau talih? Bosman, talih. Tidak dengan yang salih. Wala linafyil hukmi amma ba'daha. Adapun la untuk meniadakan hukum terhadap kata setelah la. Contoh, ja'a Zaidun la amrun. Siapa yang datang? Amr? Tidak datang. Tidak datang atau tidak tahu? Tidak datang. Dipastikan kalau la ini menafikan hukum setelah la. Ya. Ja'a Zaidun la amrun. Yang datang Zaidun, amrun tidak. Kalau misalkan ja'a Zaidun bal amrun, siapa yang datang? Amrun. Zaidun? Allahu a'lam. Nah. Iqra ya banabila, qala syari qawluhu. Qala syari qawluhu. Wa bal. Idrak. Ila akhirnya. Makna al-idrak. Makna al-idrabi. Makna al-idrabi. Ya'lu. Ya'lu ma qablaha fi hukmi wa yustarot. Hukmi apa? Bawahnya masih ada empat. Hukmi. Hukmi masbuti anhu. Nah. Wa yustarotu bil'ati biha syartan. Ahaduhuma. Ahadu. Ahaduhuma. Ifradu mu ma ma ma ma tiha asani wasani ayat qad damaha isbatu kun isbatun au amrun au nafiyun nafiyun nafiyun au nahyun nahyun fa'inna fa'in fa'in Fa'in atau biha ba'dal. Fa'in atau biha. Fa'in atau biha ba'dal. Awalaini. Awalayaini. Awalayaini. Karena makna. Maknaha. Sorfal hukmi. Amma qablaha. Wa isbatu. Bima ba'daha. Wa isbatu kemana? Wa isbatahu atofnya ke sorfa. Wa isbatahu lima. Lima ba'daha. Nah. Kholas. Kala syarih, berkata syarih, qawluhu wa balil idrob sampai akhirnya. Bal untuk makna idrob. Apa itu makna idrob? Makna idrob adalah menjadikan kata sebelumnya, demirha kembali ke bal ya. Huruf itu dihukumi mu'annas. Sehingga domennya pakai ha. Menjadikan kata sebelum bal pada hukum yang didiamkan darinya. Tidak dibicarakan. Perhatikan. Menjadikan kata sebelum bal. Nah. Dan disyaratkan untuk atof dengan bal dua syarat. Yang pertama. Ifradu ma'tufiha. Kata yang diatofkannya mufrad. Syarat yang kedua. Didahului oleh isbat. Penetapan. Atau amrun. Perintah. Isbat berarti tidak didahului oleh nafi atau sibu nafi. Ada perintah. Atau. Didahului nafi atau nahi. Fa'in otifa, mungkin dimajulkan ini ya. Jika diatofkan dengannya, dengan bal itu setelah dua yang pertama. Yang dimaksud dengan dua yang pertama apa? dua yang pertama mana, Pak Uzun? Fa'in utifa biya ba'dal awalayain. Jika diatofkan dengan bal ini setelah dua yang pertama. Yang maksud dua yang pertama apa? Isbaton au amrun. Perhatikan, kasih tanda. Awalayain adalah isbat atau amrun. Jika sebelum bal itu didahului dengan isbat, jumlahnya tidak ada nafi atau sibun nafi, atau perintah, tolab di sini. Apa maknanya? Maknanya adalah memalingkan hukum dari kata sebelum bal dan menetapkan hukum terhadap kata setelahnya, setelah bal. Jadi hukum kata yang sebelum itu dipalingkan, ditiadakan, ditetapkan kepada yang setelahnya. Contohnya tadi. Namanya apa tadi? Qoma Zaidun. Ini isbat namanya. Bal amrun. Memalingkan hukum. Hukumnya apa di sini? Ya Pak Rehan. Qoma Zaidun bal amrun. Ma hukum guna? Yang dengan hukum itu apa? Al-Qiyam, berdiri, itu yang maksud dengan hukum. Qoma, berdiri, hukum berdiri. Dipalingkan dari kata sebelum bal. Apa kata sebelum bal? Zaidun. Zaidun berarti berdiri atau tidak? Dipalingkan, tidak berdiri. Ditetapkan terhadap kata yang setelahnya. Siapa? Amrun. Berarti siapa yang berdiri? Amrun. Zaidun? Tidak berdiri. Nah, ini kalau didahului dengan isbat. Atau amrun, atau perintah. Apa contohnya perintah? Usman. Kum. Kum. Kum itu fil amr, tapi kan mana failnya? Mana maful b-nya? Nggak ada maful b-nya ini. Kul ruzan au khubzan bal khubzan, makanlah nasi tapi roti. Anu suruh makan apa roti? Anu orang Jawa. Perhatikan kalimatnya, jangan mikir nasi sama rotinya. Mikir kalimatnya ini loh. Kalau suruh bikin nasi, milih nasi ya milih nasi ya. Setelah bal tadi kan, kalau sebelumnya itu amr, maka menjadikan, meniadakan, memalingkan hukum sebelum bal. Yang sebelum bal tadi apa? Ruza, nasi, jangan dimakan. Jadi suruh makan apa? Roti. Jadi kalau kul ruzan au bal khubzan, antum makan apa? Khubzan. Paham ya? Ini kalau didahului oleh apa? Isbat atau amr. Memalingkan hukum sebelum bal dan menetapkan hukum kepada yang setelahnya. Baik. Ini dua syarat ataf dengan bal. Samir? Ya, Pak Sofia? Ya, Pak Usanna? Ikra. Fal isbatu nahu. Fal isbatu nahu. Qoma zaidun bal amrun. Ay bal qoma amrun. Fal fi hadha al-mithal sarafatil. Sarafat ketemu alif lam. Sarafatil hukum. Hukma. Hukma. Jangan disukun kalau belajar di sini. Karena kalau taskun taslam. Kamu sukun, kamu selamat. Enggak tahu salahnya. Hukma. Maful bih. Sarafatil hukma. Wahuwa. Wahuwa al-qiyamu. Amma qablaha. Wahuwa zaidun. Waja'alatuhu. Fi hukmil. Hukmil. Fi hukmil. Sukuti. Maskuti. Itu ada memnya. Fi hukmil. Maskuti. Anhu. Ah, ini fi'ilnya bukan jarra yajru tapi jarra yajri. Lam yajri alaihi hukmun. Hukmun. Lam yajri alaihi hukmun la bil qiyami wa la bi adamihi. Wal ikhbaru anhu bil qiyami ibtida'un. Ibtida'an. Ibtida'an bil qiyami ibtida'an. Lam yakun an qasdi. Taib atau ibtida'un. Fala ikhbaru anhu bil qiyami ibtida'un. Wal ikhbaru anhu bil qiyami ibtida'un lam yakun an qasdi. Qasdin. An qasdin. Falihadha sarfu anhu sarafa. Falihadha sarfu anhu bi bal. Wal amru nahu. Wal amru nahu idrib zaidan bal amran. Ay balidrib amran. Baik, yakin. Maka isbat contohnya, perhatikan tadi kan kalau didahului dengan isbat atau amr, maknanya tadi, memalingkan hukum dari apa yang sebelum bal dan menetapkan hukum kepada apa yang setelah bal. Isbat contohnya, qama Zaidun bal amrun, tadi sudah dibahas ya. Jadi siapa yang berdiri kalau kalimat seperti ini? Amrun, ay bal qama amrun. Bahkan, amr telah berdiri. Jadi kalimat seperti ini yang berdiri adalah amr. Kalau Z bagaimana? Maskut, didiamkan, tidak dibicarakan. Maka bal pada contoh ini memalingkan hukum, yaitu hukum al-qiyam. Hukum berdiri dari kata yang sebelum bal, yaitu Zaidun. Dan dia, fa'ilnya ja'alat adalah dhamir mustatirnya kembali kepada bal. Kembali kepada bal. Dan bal menjadikan dia dhamirha kembali ke mana bal musanna waja'alathu ja'alathu dhamirha kembali ke nah dhamirha pada ja'alathu itu hu-nya itu kembali ke mana Zaid. Nah dan bal menjadikan kata Zaidun pada hukum yang didiamkan darinya. Maka seolah-olah tidak berlangsung atasnya satu hukum apapun. Ya. Pada kata Zaidun itu tidak berlaku, tidak berlangsung atasnya satu hukum apapun. Tidak berdiri, tidak hukum berdiri dan tidak pula tidak berdiri. Wallahu alam, tidak dibicarakan. Maka penghabaran dengannya dengan berdiri itu ibtidaan atau ibtidaun dari permulaan tidak dari tidak dengan sengaja. Nah, oleh karena inilah dipalingkan darinya dengan bal. Nah, ini contoh yang apa? Isbat. Al-muhim kalau isbat kemudian ada bal, hukumnya itu berlaku kepada setelah bal. Sebelum bal maskut, didiamkan, wallahu a'lam. Maka dan amr, contoh yang amr sama ya maknanya isbat dan amr maknanya sama. Setelah bal setelah isbat dan amr maknanya sama, maka idrib zaidan bal amrun. Siapa yang dipukul? Pukullah Z bahkan si Amr. Si Amr yang dipukul. Z wallahu a'lam. Tidak dibicarakan. Bal idrib amrun. Nah, ini kalau setelah isbat dan amr. Sekarang kalau setelah nafi dan nahi. Iqra ya Abu Sofia. Kana ada kana di situ. Takriro hukmi huk. Atau kemana? Atasnya ke takriro. Bal al-ibrik amr wa zaidan manhiyun an darbi. Baik. Sekarang kalau diatofkan dengan bal ini setelah dua yang terakhir. Yang maksud dua yang terakhir kembali kemana? Bro Sofia? Yang maksud dua yang terakhir apa? Dua yang pertama apa? Isbat atau amr. Dua yang terakhir? Nafi dan? Nahi. Berarti kan di atas tadi. Wasani. Syarat kedua didahului oleh isbat atau amr. Atau nafi atau nahi. Nah, ketika didahului isbat atau amr. Tadi maknanya sudah dibahas. Sekarang kalau dua yang terakhir yaitu nafi atau nahi. Jika diatofkan dengan bal ini setelah dua yang terakhir. Ada nafi dan nahi. Didahului nafi atau nahi. Peniadaan ataupun larangan, maka maknanya adalah menetapkan, perhatikan bedanya, menetapkan hukum kata sebelum bal atas keadaannya, ya, menetapkan, ya, semakin menetapkan hukum sebelum bal tadi, dan menetapkan lawannya dari kata setelah bal. Ya, jadi untuk sebelum bal itu di semakin ditetapkan, setelah bal itu ditetapkan lawannya. Perhatikan dengan contoh lebih jelas. Idawi nafi contohnya maqama Zaidun bal amrun. Zaid tidak berdiri bahkan si Amr. Perhatikan tadi takriru hukmi maqablaha, menetapkan hukum sebelum bal. Sebelum bal apa? Zaid. Hukumnya apa? Pak Lukman? Naam. Adamul Qiyam. Tidak berdiri. Zaid tidak berdiri. Kemudian setelahnya, setelah bal itu ditetapkan lawannya. Lawannya apa? Berdiri. Tidak berdiri, lawannya berdiri. Nah, berarti siapa yang berdiri di sini? Zaid tidak berdiri. Nah, maqama Zaidun bal Amrun. Zaidun tidak berdiri, bahkan si Amr. Ini bahkan si Amr berdiri. Ai bal qama Amrun. Adapun Zaid itu ditiadakan darinya hukum berdiri. Wa nahi, sekarang yang dilalui larangan. La tadrib Zaidan bal Amrun. Jangan kamu pukul Zaid bahkan si Amr. Siapa yang dipukul ini? Siapa yang tidak boleh dipukul? Ya, Pak Alif. Tidak boleh dipukul. Yang tidak boleh dipukul Zaidan. Zaidan. Kalau Amr? Lawannya jangan dipukul? Harus dipukul. Pukullah. Nah. Jadi, menetapkan hukum sebelum bal. Sebelum bal yaitu Zaidan. Hukumnya jangan dipukul. Zaid jangan dipukul. Lawannya jangan dipukul apa? Pukullah ditetapkan kepada setelah bal yaitu si Amr. Bal idrib Amron. Bahkan pukullah si Amr. Adapun Zaidan dilarang untuk dipukul. Qala fa inda qalat ala jumlatin kanat harfa ibtida'in la'atifatan ala sahihi. Jika dia, fa'ilnya dakhalat mana, Pak Isa? Nomir mustatir jawazan takdiruhiya kembali ke? Lagi bahas apa ini sekarang? Lagi bahas bal. Nah, jika bal masuk kepada jumlah, maka dia adalah harfa ibtida'in. Dia adalah huruf permulaan, bukan huruf ataf, menurut pendapat yang sahih. Nah, contohnya, Am yakuluna bihi jinnatun bal ja'ahum bil haq. Ataukah mereka mengatakan tentangnya, dia adalah jinnah gila. Bahkan telah datang kepada mereka al-haq. Di sini bal masuk kepada jumlah ja'ahum bil haq. Maka bal adalah harfu ibtida, huruf permulaan, bukan huruf atof. Wa nahu qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tu'thirunal hayatad dunya. Sungguh telah beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya, naam, dan mengingat nama Rabbnya, lalu dia sholat, bahkan memilih. Nah, di sini sudah berpindah kepada apa? Bukan kepada orang-orang yang mensucikan dirinya. Baltu sirunal hayatad dunya. Bahkan kalian orang-orang kafir lebih memilih kehidupan dunia. Balnya di sini bukan huruf atof, tapi apa? Huruf ibtida, huruf permulaan. Nah, waqauluhu ghaliban lil idrab ghaliban ma'nahu an isti'mala bal fil idrabi huwa aghlabu ahwaliha. Maknanya dikatakan ghaliban mayoritasnya atau kebanyakannya, maknanya adalah bahwasanya penggunaan bal untuk makna idrab ini aghlab, mayoritas keadaan-keadaannya. Wa min ghairil ghalibi an tustamala fid dilalati ala tarki syai'i ila al ahammi. Dan di antara penggunaan makna bal yang tidak ghalib, tidak banyak, adalah dia digunakan untuk menunjukkan atas meninggalkan sesuatu kepada sesuatu yang lebih penting. Nahwu wajhukan najmu bal badru balis syamsu. Wajahmu itu seperti bintang, bahkan bulan purnama, bahkan matahari. Nah, ini enam, berpindah meninggalkan sesuatu yang kepada sesuatu yang lebih penting. Bintang, bahkan bulan. Ini bulan lebih bagus lagi daripada bintang, bahkan matahari. Itu makna bal yang tidak banyak. Ghairu al-ghalib, tidak banyak. Adapun untuk aghlab yang kebanyakan pemakaian bal bermakna al-idrob. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tadi bihada barakallahu fiik. Nah. Maksudnya ke jumlah ya. Tadi yang mana? Tidak. Kalla bal rana. Sekali-kali tidak, bahkan telah berkarat. Ya, ran. Berkarat hati-hati mereka dengan sebab apa yang mereka perbuat. Wallahu alam. Tidak. Karena dia masuk kepada jumlah. Ya, kalau bala ya ada ininya kan, ada alif maksurahnya, bukan bal, beda lagi. Bukan jumlah. Ifrat, mufrat di sini bukan jumlah, karena kalau jumlah balnya bermakna apa? Tidak. Maka ifrad di sini adalah laisa jumlatan wala syafian. Wallahu a'lam.